Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tasliman kathira. Tuma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Bab Salatul Jum'ah dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan pembahasan yang telah kita pelajari, yang diantaranya bahwa salat Jumat wajib fardu ain ala kulli rijal, setiap laki-laki. Dan ini adalah merupakan ijma para ulama. Sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tajibu ala kulli mukallafin. Mukallaf huwa aqil baligh. Aqil dan baligh. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, kita teruskan kembali. Illa al-mar'ah والعبد والمسافر والمريض. Salat Jumat itu diwajibkan ala kulli mukallaf kecuali al-mar'ah, perempuan. Wal-'abd, budak. Wal-musafir, orang yang sedang dalam keadaan safar. Wal marid, orang yang sedang sakit. Perkataan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ilal mar'ah, dikatakan oleh para ulama ijma bahwa perempuan itu tidak wajib kepadanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Perempuan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mundhir, ijma para ulama. Dan mereka juga mengatakan ijma bahwa mereka apabila itu perempuan menghadiri sholat Jumat, yujzi anhunna, diperbolehkan. Mereka apabila menghadiri sholat Jumat, diperbolehkan. Ini sama halnya seperti perempuan yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan hal ini telah kita pelajari bahwa perempuan afdalnya mereka sholat di rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah, di masjid. Tidak ada kewajiban untuk mereka untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid karena rumah lebih tertutup. Lebih tertutup untuk mereka. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa diperbolehkan perempuan untuk menghadiri sholat jamaah, di antaranya juga sholat Jumat, berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, janganlah kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid. La tamna'u ima Allah anta ay yakhruj ilal masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan juga boleh melaksanakan sholat secara berjamaah, yujzi, baik sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syekh Utsaimin rahimatullah taala alaih, perlu dihindari jangan sampai terjadinya fitnah. Contohnya mereka pergi ke masjid dengan mutabarrijah, tertutup memakai jilbab, akan tetapi memakai lipstik, kemudian memakai wangi-wangian yang di sini bisa menimbulkan fitnah, suaranya yang menjadikan fitnah untuk kaum laki-laki, ini semuanya fitnah. Sehingga apabila tidak terjadinya fitnah, boleh bagi mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun sholat Jumat ataupun sholat sholat Jumat. Nah. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, tajib 'ala kulli mukallafin ila al-mar'ah wal 'abd. Al-'abd yaitu budak. Al-jumhur mengatakan bahwa budak itu tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Berdalilkan dengan hadis Tariq Ibn Syihab bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Tariq Ibn Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah ila al-arba'ah, mamluk wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu ta'ala anhu, Jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim, bahwa salat Jumat kewajiban untuk semua muslim fi jama'ah kecuali empat mamluk, yaitu budak tadi, mar'ah perempuan, sobi anak kecil, wal juga maryub orang yang sakit. Ini dalil jumhur ulama yang mengatakan bahwa al-mamluk budak tidak wajib kepadanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Para ulama mengatakan bahwa al-mamluk tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat dikarenakan mahbus ala khidmati sayyidi, dia terpusatkan dengan untuk membantu tuannya. Karena budak itu adalah milik tuannya, sehingga budak itu harus senantiasa berada di pengawasan atau senantiasa membantu tuannya. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa illah seperti ini fi nadar. Illah seperti ini fi nadar. Dalilkan dengan firman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la ta'ata bi makhluq bi ma'siyatul khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk bi ma'siyatul khaliq. bahwa mamluk itu tidak wajib dikarenakan tadi hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Tariq Ibn Syihab radhiyallahu taala anhu. Qala rahimahullahu taala tajibu ala kulli mukallafin illa imra'ah wal abd wal musafir. Salat Jumat itu tidak wajib untuk musafir sebagaimana ini adalah merupakan pendapat dari jumhur ulama. Bahkan di sana terdapat ucapan Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, laisa 'alal musafir Jum'at. Tidak ada kewajiban untuk musafir untuk melaksanakan Jum'at. Dan jumhur ulama juga berdalil dengan hadis Jabir Ibn Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW melaksanakan Hajjatul Wada. Nabi SAW ketika melaksanakan Hajjatul Wada ketika di hari Arafah, Nabi SAW salat duhur. Salat duhur menjama dengan salat asar. Dan hari Arafah ketika itu terjadi pada hari Jumat. Dan Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini dalil menunjukkan bahwa musafir itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan di sana terdapat dan para ulama mengatakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam setiap safarnya itu tidak pernah dinukilkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam melaksanakan sholat Jumat. Dengan ini sholat Jumat tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu yang diantaranya al-musafir. Yang diantaranya al-musafir. Dan juga para ulama mengatakan, begitu pula khulafa ar-rasyidun ketika mereka safar fil hajj dan juga yang lainnya, tidak dinukilkan bahwa mereka melaksanakan sholat Jumat dalam safarnya. Mereka sholat Jumat dalam safarnya. Nah. Al-musafir itu para ulama mengatakan bahwa al-musafir ada yang musafir sa'iran, ada musafir nazilan. Musafir sa'iran, musafir yang senantiasa dia dalam perjalanan itu masih dalam kendaraannya, masih di mobilnya, masih di motornya, masih dalam perjalanan. Para ulama mengatakan musafir seperti ini adalah merupakan musafir yang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan para ulama mengatakan al-musafir sa'iran, mereka yang sedang dalam perjalanan, dalam kendaraan, ketika apabila mereka menghadiri sholat Jumat, karena sholat Jumat membutuhkan waktu untuk duduk kemudian mendengarkan khutbah, mandi sana, karena mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Dikatakan para ulama bidzalika masyaqqah wa haraj. Masyaqqah itu memberatkan dan haraj, sulit untuk mereka lakukan. Sedangkan musafir nazilan bagi mereka al-adhaf wal-adhar, bahwa Jumat apabila mendengar an-nida maka wajib bagi mereka untuk menghadirinya. Berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah. Ini adalah merupakan keumuman akhbar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian mendengar panggilan azan hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Zaim rahmatullahi taala alaih fi syarah mumti'. Sehingga dalam permasalahan ini kita harus bisa membedakan mana musafir sa'iran, mana musafir nazilan. Kalau sa'iran tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, sedangkan kalau nazilan maka kewajiban mereka sebagaimana dikatakan para ulama, fal adhar adalah Jum'ah, talzamuhu idza sami'a an-nida. Waqala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ah wal-abda wal-musafira wal-marid. Yang termasuk mereka yang mendapatkan udzur tidak melaksanakan sholat Jumat yaitu al-marid, orang yang sakit. Berdalilkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Tariq Ibn Shihab, al-marid merupakan udzur untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah, untuk tidak melaksanakan sholat Jumat karena marid, mereka yang ketika akan menghadiri sholat berjamaah atau sholat Jumat tidak bisa untuk melaksanakan dikarenakan dalam keadaan dia itu sakit, pusing yang dahsyat ataupun yang lainnya, kena kecelakaan atau yang lain sebagainya di rumah sakit, ataupun sakit-sakit yang menyebabkan dia tidak bisa untuk menghadiri sholat Jumat ataupun sholat berjamaah, dan ini adalah merupakan udzur. Dan para ulama mengatakan, apabila orang yang sakit dia bisa untuk membawa dirinya untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk bisa mengambil istifadah dari khutbah Jumat, fahada khairul lahu, maka ini lebih baik baginya. Kalau sakit-sakit misalkan sedikit misalkan datang, berbeda apabila dengan apabila sakit yang di sana, apabila dia akan mendatanginya butuh masyaqqah atau diangkat oleh saudaranya atau lain sebagainya dalam keadaan seperti ini, sebagai dia untuk istirahat karena dia dalam keadaan sakit, dan orang yang sakit merupakan udzur untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah atau untuk melaksanakan sholat Jumat. طيب. Kemudian yang di sini disebut yang belum disebut oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yaitu bagi mereka yang tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, yaitu as-sabi, anak yang masih kecil. Imam Syaukani menyebutkan tajibu ala kulli mukallaf, yaitu akil baligh, orang yang sudah baligh. As-sabi, mereka yang belum dalam keadaan baligh dan laki-laki, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Li'anna ghair mukallaf. Akan tetapi para ulama mengatakan boleh seseorang untuk membawa as-sabi untuk melaksanakan sholat Jumat untuk memberikan pelajaran kepada mereka, dan juga untuk supaya mereka senantiasa ingin melaksanakan sholat Jumat atau ingin melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi perlu dihindari, jangan sampai kita membawa anak-anak kita, adik-adik kita, dan bisa mengganggu orang-orang lain yang sedang dalam keadaan sholat atau melaksanakan sholat berjamaah. Dan hal ini terjadi banyak sekali di masjid-masjid yang di sana, ketika anak-anak kecil itu menghadiri sholat Jumat, mereka tidak mendengarkan khatib yang sedang khutbah. Mereka ngobrol dengan teman-temannya, teriak-teriak, mainan, lain sebagainya. Sehingga ketika kita marahin ketika sebelum khatib itu naik, diam mereka. Tapi ketika khatib sedang naik, mereka kembali untuk membuat kegaduhan. Sehingga yang terjadi ketika sholat Jumat adalah kegaduhan anak-anak kecil. Ketika sholat juga sama, mereka sholat rame, senggol sana, senggol sini, mainan sana, mainan sini, ketawa, ketawa sama temannya lain sebagainya. Sehingga mereka yang membawa anak-anak kecil, baik ketika sholat berjamaah ataupun sholat Jumat, maka bawa, simpan di pinggirnya atau simpan di depannya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai mengganggu orang lain. Karena apabila mengganggu orang lain, maka di rumahnya lebih baik. Karena sebagai orang tua, ketika membawa anaknya ke masjid, mimbab ta'alim, supaya anak-anak itu pengen ke masjid. Ketika dia sudah dalam keadaan sudah balik, akan terbiasa pergi ke masjid, akan terbiasa sholat berjamaah, akan terbiasa untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi harus senantiasa diawasi oleh orang tuanya, jangan dilepas. Karena apabila dilepas, berkumpul dengan teman-temannya akan mengganggu orang lain, dan ini mudharatnya lebih besar, mengganggu orang yang dalam keadaan Jumat, sehingga orang-orang tidak fokus mendengar al-khatib sedang berkhutbah, dikarenakan tadi anak-anak yang berkumpul, anak-anak yang mengganggu dalam keadaan mereka berkumpul dengan teman-temannya. Sehingga ketika anak-anak itu berkumpul, pisahkan antara satu dengan yang lain. Baik ketika Jumat mendengarkan khatib ataupun ketika dalam keadaan sholat. Jangan dikumpulkan, tapi pisah. Kamu di sana, di tengah-tengahnya orang yang dewasa. Supaya mereka tidak main-main dalam sholatnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita tentang salat Jumat pada pertemuan berikutnya. Astaghfirullah subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.